Halo, aku kangen. Jemari tanganmu, ku teringat walau telah pudar suara tawamu. Sungguh ku rindu tanpamu, langit tak berbintang tanpamu. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku warungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Ku teringat walau telah pudar suara tawamu. Sungguh ku rindu tanpamu, langit tak berbintang tanpamu. Hampa yang ku rasa, saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku, denganmu langitku berbintang, denganmu sempurna ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku warungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengerti.